wafi sahihain itu ya. Ya. Alhamdulillahi nazal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu lil alamina basyira wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd wa fi sahihain ya wa qala al musannif wa fi sahihain aidan faddal di baca sini ya niko masalah misla والمراد بالفتح صلح الهديبية نعم ترس فإنه كان أول فتح مكة وفيه أنزل فإن كان أول فتح مكة أول فتح مكة وفيه أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقالوا يا رسول الله أو فتح هو أو فتح هو قال نعم وأفضل السابقين الأولين خلفاء الأربعة أفضلهم أبو بكر ثم عمر هذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية من هجس أهل السنة النبوية في نقل كلام أهل الشيعة والقدرية. نعم حسبك. Itu buku, judul buku beliau ya. Ya. Taib. Dari mana tadi Niko bacanya? Wafis sahihain. Dalam sahihain juga disebutkan hadis Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencelak sahabatku. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, beliau menyatakan, fawalladhi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, law anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan, misla, ya, semisal Uhudin zahaban, semisal gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka itu tidak akan pernah bisa menyamai infak salah seorang di antara para sahabat yang infaknya itu hanya makanan satu umut. Satu umut tidak pula setengahnya. Satu umut berapa sok? Seperempat sok. Ya, jadi empat kali umut baru itu satu sok. Nah, satu umut itu satu genggaman tangan orang dewasa yang penuh dengan makanan. Ya. Nah, atau setengahnya, berarti setengahnya satu genggaman aja. Ternyata para sahabat berinfak beras, gandum, jagung, ya, beras nggak ada ya, gandum, kurma, kismis, ya sebesar setengah mut, itu ternyata nggak bisa kita samai dengan sedekah kita berupa emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Gak bisa. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan sahabat. Ini yang pertama, yang gak akan pernah kita bisa kejar. Yang kedua, larangan dari merendahkan, mencela mereka. Ya, nah, ini adalah tasyrif pemuliaan terhadap sahabat. La tasubu ashabi. Ya, barakallahu fikum. Rasulullah SAW menamakan para sahabat dengan sahabatku, melarang kita untuk mencela mereka, menjelaskan kepada kita keutamaan para sahabat. Tabarakallahu fikum. Nah, ini sudah cukup keutamaan. Kemudian, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin. Ya, orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin ahli Mekah, wal ansar dari kalangan ahlul Madinah. Itu kata Syekhul Islam, ya, afdalu min sa'iri sahabah, itu lebih afdal, lebih utama dari seluruh sahabat yang lainnya yang baru masuk Islam selepas Fathul Mekah misalkan. Ya, jadi muhajirin ansar ialah yang paling utama. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau antara muhajirin dan ansar, mana yang lebih utama? Muhajirin. Ya. Kalau disebut as-sabiqunal awwalun, ya, itu adalah alladzina aslamu qabla al-fath. Yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah, itu disebut. Ya, itu lebih afdol dibandingkan dengan yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Yang dimaksud Fathul Mekah, perjanjian Hudaybiyah. Karena ya perjanjian Hudaybiyah itulah muqaddimah dari Fathul Mekah. Ya, makanya Allah namakannya sebagai Fathan. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, itu sulh perjanjian Hudaybiyah. Taib. Nah, kalau Fathul Mekah sendiri, pembebasan kota Mekah, ya, itu namanya ada di Al-Quran, yaitu di surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu dia. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan, kemenangan telah datang kepada engkau, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, itu Fathul Mekah. Taib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal wa qatala ulaika a'zamu darajah ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Yang enggak sama, tidak sama antara orang-orang yang telah menginfakkan hartanya dan berperang sebelum Fathul Mekah dengan orang yang baru masuk Islam setelah Fathul Mekah. Maka mereka yang menginfakkan hartanya sebelum Fathul Mekah lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan baru berperang setelah Fathul Mekah. Namun Allah menjanjikan masing-masing mereka balasan yang baik. Karena orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Mekah berjumpa Rasulullah SAW, itu pun namanya juga sahabat. Ya, jadi masing-masing memiliki keutamaan. Jelas keutamaan yang ada para sahabat muhajirin ansor itu jauh di atas para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing semuanya memiliki balasan yang baik. Nah, ya, yaitu orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah dan setelahnya. Taibar kalafikum. Nah, gini, orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah lebih afdol daripada orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Mekah itu lebih afdol daripada tabi'in. Paham gak? Lebih afdol daripada tabi'in. Ya. Walaupun mereka masuk Islam setelah Fathul Mekah, mereka jauh lebih afdol daripada tabi'in. mereka enggak punya suhbah kalau tabi'in. Ya, enggak punya suhbah. Enggak ada keutamaan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada keutamaan. Ya barakallahu fik. Wa qala ta'ala wasabiquna al-awwalun. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin Ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, ini maksudnya orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathul Mekah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti sabiqun alawan dengan ihsan. Ya, ya, ini yang masuk Islam setelah Fathul Mekah, tabi'in dan seterusnya. Ya. Baru Allah katakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Tapi siapa yang dapat keutamaan ini? Ya, yaitu yang mengikuti dengan baik. Ya, yang mengikuti dengan ihsan. Ya. Syekh Shalih Fauzan mengomentari ini bagus nih. Ya, bi ihsan yakni bi itqan. Amma man yantasibu ilaihim wahum wahuwa la yattabi'uhum wahuwa lam yattabi'uhum bi ihsanin hadha la yahsulu ala hadha al-fadl li'anna hunaka man yantasibu ila salafi wahuwa la ya'rifu man hajas salafi. Sesal Fauzan nih. Yaitu mengikuti dengan ihsan, dengan itqan, dengan kemantapan ilmu yang mapan udah. Tahu benar-benar. Adapun orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka, ya, namun tidak mengikutinya dengan baik, maka enggak dapat keutamaan ini. Karena di sana ada orang yang mengklaim, mengaku-ngaku, menisbatkan diri kepada salafi, tapi dia tidak tahu manhaj salaf. Dia enggak tahu. Ya. Bal yulsaqu bis salafi ma lam yakun min manhajihim minal ghulu. Bahkan salaf itu ditempel, salaf itu dilekatkan pada salaf apa-apa yang bukan merupakan bagian dari manhaj salaf, berupa sikap gulu, kayak gitu, intolerir dalam pendapat fikihah itu. Salaf mana ada kayak begitu, intolerir dalam pendapat furu'iyah. Nah, itu bukan salaf kayak gitu, itu sarap. Ya, itu sarap itu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan apa? Ma kullu man qala ana minas salafi au ana ala manhaji salafi yakunu sahihan hatta yafhamahu awalan thumma yamshi alaihi thanian wala yatajawazuhu bi ifratin aw tafritin hadha huwa alladhi tabi'ahum bi ihsan. Karena enggak semua orang yang mengatakan saya salafi, saya dari manhaj salaf, itu benar pengakuannya, sampai benar-benar dia memahami apa itu manhaj salaf, yang pertama. Yang kedua, dia berjalan di atas manhaj salaf mengamalkan. Yang ketiga, ya, dia tidak tafrid, tidak ifrat, tidak gulu, ekstrim, keras atau yang menggampangkan. Nah, inilah yang disebut dengan ya, mengikuti Muhajirin Ansor dengan ihsan. Ihsan. Tabarakallahu fikum. Kemudian wasabiqunal awwalun alladzina anfaqu min qabl fath wa qatalu. Orang-orang yang terdahulu pertama-tama masuk Islam adalah orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Ya. Taib. Nah, kemudian wal murad bil fath, yang dimaksudkan al fath adalah as-sulhu al-Hudaybiyah. Kana awwala fathi Makkah. Yang perjanjian Hudaybiyah itulah menjadi awal mula pembebasan kota Mekah. Ya, jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah mukaddimahnya. Yaitu di tahun ke-7 Hijriah. Taib. Ya. Baru setelah itu ada perang. Ya. Perang Khaybar. Taibara kalafiku. Ah, baru Mekah ditaklukkan di tahun berapa? 8. Allah menaklukkan Mekah untuk kaum muslimin. Nah, dan akhirnya orang-orang ahlu Mekah masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath raaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Barakallahu fikum. Akhirnya datang bergerombol orang, qabail demi qabail, person demi person. Ya, masuk Islam. Subhanallah. Wa bihi anzalallah inna fatahna fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang nyata. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, agar Allah memberikan ampunan kepada engkau wahai Nabi atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Masyaallah. Ya, faqalu ya Rasulullah, awa fathun huwa? Qala na'am. Maka Rasulullah ditanya, apakah ini berarti penaklukan kota Mekah setelah turun ayat ijazah Nasrul Fath? Kata Nabi SAW, na'am. Iya. Ya. Taib, barakallahu fikum. Padahal ketika perjanjian Hudaybiyah itu, ya, enggak nampak tanda-tanda kemenangan ini. Justru isi perjanjiannya itu banyak menyudutkan dan merugikan kaum muslimin. Ya, sehingga sebagian sahabat itu merasa berat. Misal Umar bin Khattab, Umar itu maunya udah perangi aja, serbu gitu. Ya. Namun dia udah menerima itu keputusan Nabi, diterima. Kemudian afdalus sabiqin al-awwalin, sabiqin yang paling afdal adalah khulafaul arba'ah. Empat khulafa. Empat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini enggak ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah. Ya, khilafnya itu adalah urutan ketiga dan keempat, siapa yang lebih unggul antara ketiga dan keempat. Taib. Nah, ini afdalu ummah, Abu Bakar, Umar, ya. Baru kemudian Utsman dan Ali. Taib. Nah, yang rajih yang ketiga dan keempat, Utsman yang lebih unggul daripada Ali. Ya, ini dari sisi al-fadl, keutamaan. Taib, barakallahu fik. Kemudian wa afdaluhum Abu Bakrin summa Umar. Nah, yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya. Wa hadha huwa al-ma'ruf wa lis-sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin. Ya, inilah yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan sahabat, tabi'in, imam-imam kaum muslimin, ya, wa jamaahiriha, dan mayoritas mereka. Wa qad dallat 'ala dhalika dalail. Ini ditunjukkan oleh, ya, berbagai macam dalil. Ya, sejumlah dalil. Basat naha fi minhaji al-sunnati wal an al-sunnah an-nabawiyyah fi naqdi kalami ahli syiati wal qadariyah. Ya, sebagaimana yang telah kami telah uraikan secara panjang lebar dalam kitab kami Minhaj Ahli Sunnah An-Nabawiyah terkait kritikan, ya, terhadap bukunya seorang Syiah yang bernama Ibnu Muthahhar Al-Hulli, ya, yang berjudul Minhajul Karamah, dibantah pada itu Minhajun Nadamah, kata Ibnu Taimiyah. Itu bukan Minhajul Karamah, tapi Minhaj Nadamah. Apa Nadamah? Penyesalan. Taibarakallahu fik. Fadal, berikutnya ini baca. Sini. Tadi pagi siapa yang belum baca? Suyudi. Nah, Suyudi baca. Saya mau cuci muka dulu. Kalau Suyudi keliru, tolong benerin ya. Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asyikhu rahimahu ta'ala. Wabil jumlati tafaqat al-tawa'ifu sunnati wa syi'ati ala anna afdala hadihi al-ummati ba'da nabiyyiha wahidun minal khulafai wa la yakunu ahadun ba'da sahabati afdala min jami'in sahabati. فأفضلوا أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه واتباعه واتباعه وأبو بكر الصديق الصديق أبو بكر الصديق أكمل معرفة. Ini bab tamyiz ini waktu ajrumiyah tidur ini. Ma'rifatan. Amalu ma'rifatan bima ja'a bihi wa amala bihi. Fa huwa afdalu awliya'illahi. Fa idzan kanat ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalal ummi wa afdaluha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhum Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Waqad zanna qa'ifatan walitatan. Fa'il itu qa'ifatun walitata anna waqad zanna qa'ifatun walitatun walitatan walitatan. Ya. Waqad zanna ta'ifatun ghalitata an ghalitatan ghalita. Ya. Ghalita tan tertawa irobnya. Terus anna khatama awliya'i yakunu afdalul awliya'i qiyasan ala khatamil anbiya'i wa lam yatakallam ahadun minal masyayikhi al-mutaqaddimina bi khatamil awliya'i illa Muhammadu illa Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi fa innahu illa Muhammad illa Muhammadu walam yatakallam ya walam yatakallam ahadun minal masyayikh al-mutaqaddimi bi khatamil awliya illa Muhammadun ibn Ali al-Hakim. Ah, berarti al-hakimu lam yatakallam enggak ya badal dari ahad. Terus Muhammad ibn Ali al-hakimu al-Tirmidhi fa innahu sunnafa fihi musannafan walaqa fihi fi mawadi'a ثم صار طائفة من المتأخرين يدعم أبا ثم صار ثم صار طائفة من المتأخرين يدعم كل واحد منهم يزعم كل واحد كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله وأن أولياء وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته كما زعم ذلك ابن عربي وصاحب كتاب الفتوحات وكتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم من تحتهم ما تحتهم من تحتهم لا عقل ولا قرآن. Kenapa enggak buat tahtihim? Hah? Gue mun sarif dia. Barakallahu fik. Sampai mana tadi? Wabil jumlah. Ya. Wabil jumlah. Ya. Ittafaqat tawaifu tawaifu sunnati wa syiati ala anna afdhal hadhil ummah ba'da nabiha wahidun minal khulafa. Ya, namun pada jumlah ya secara umum ya, kalau bisa ditarik kesimpulan secara garis besar, kelompok sunnah maupun syiah itu bersepakat bahwasanya yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah ya satu khalifah, dia salah satu di antara empat khalifah yang ada di kalangan umat. Kan kalau syiah menganggap apa, siapa? Hah? Ali. Ali kan salah satu dari khalifah Rasidin. Oh, berarti Syiah dan Ahlussunnah bisa disatukan dong? Hah? Enggak. Kalaupun ada itu, sepakat ini aja, itu pun beda gitu. Mereka pilih Ali, kita Abu Bakar, dan ini usul. Ah, enggak. Taib, barakallahu fikum. Ya. Wala yakunu man ba'da sahabati afdala minas sahabah. Ya. Serta generasi setelah para sahabat itu tidak ada yang lebih baik, lebih afdol daripada sahabat. Ya. Wa afdalu awliya illahi ta'ala a'zamuhum ma'rifatan bima ja'a bihi ar-rasul wattiba'an lahu. Maka wali Allah yang paling baik ialah yang paling tahu berilmu tentang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Lagi paling sempurna dalam mengikutinya. Ya. Kas sahabati, seperti para sahabat, alladzina hum akmalul ummah fi ma'rifati dinihi wa tibaihi. Ya. Yang para sahabat ini adalah umat yang paling baik dalam mengenal agama Allah serta mengikuti sunnah. Ya, serta mengikutinya. Ya. Kasahabati alladina hum akmalul ummah wa Abu Bakr as-Siddiq akmalu ma'rifatan bima ja'a bihi wa amalan bihi fa huwa afdalu awliyaillah. Abu Bakr as-Siddiq adalah sahabat yang memiliki ilmu yang sempurna terhadap ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan yang subhanallah. Ya. Jadi paham ya? Ya, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu itu beliau senantiasa mulazamah dengan Nabi SAW, ya, seumur hidup Nabi, seumur hidup Nabi dalam menjadi Nabi apa, Nabi dan Rasul. Mana lagi tadi? Bahwa afdalu awliyaillah, maka Abu Bakar adalah sebaik-baik waliullah, sebaik-baik waliullah, karena beliaulah menemani Rasulullah SAW selama dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian idza kanat ummatu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apabila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu ternyata, kata beliau di sini ya, ya afdalul umami, umat yang paling afdal, wa afdala wa afdaluha ashabu Muhammadin wa afdaluhum Abu Bakr. Ya. Maka umat ini adalah umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik dan seafdal-afdalnya Wa afdaluha ashabu Muhammadin. Dan diantara umat Nabi yang paling afdal adalah generasi para sahabat. Dan diantara para sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini tertibnya. Ma'ruf ya. Jadi keutamaan para sahabat itu di atas sebagian yang lain. Tidak sama. Ya. Wa qad dhanna ta'ifatun, penutup para wali itu walam yatakallam ahadun min masyikh bi khatam illa Muhammad ibnu Ali al-Hakim at-Tirmidzi. Tidak ada Syekh Sufi generasi awal yang menyebut istilah khatam para wali, penutup para wali, melainkan yang seorang yang bernama Muhammad bin Ali al-Hakim at-Tirmidzi. Muhammad bin Ali al-Hakim at-Tirmidzi. Sebagaimana penutup para nabi namanya Muhammad bin Abdullah, dia lebih utama daripada wali, nabi-nabi yang lain, maka penutup para wali juga demikian.